anhu fata'allam faqasama ta'limuhu wa aqul wa aqul yaqulu alamtuhu falam yata'allam wa kadzalika man khawaftahu fakhafa fa hadha huwa alladhi tamma tahriquhu wa amma man wa amma man khawifa fama khawfa falam yatimma tahriquhu wa kadzalika min man hadaitahu fahtada tamma hadahu wa minhu tamma hudahu wa minhu qawlu ta'ala hudan lil muttaqin wa min hidayati man hadaitahu falam yahtadi kama qala wa amma thamud fa hadaynahum fastahabbu al 'ama 'ala al huda falam yatimma hudahu kama taqulu Fa'akhbara maka dalam ayat ini pada keinafati zikr sayadakul mayaksha, Allah menceritakan bahwa siapa yang merasa takut kepada Allah maka dia akan tadarkan, akan mengambil pelajaran. Dan tadabbur di sini mengharuskan beribadah kepada Allah, mengharuskan taat, mengharuskan amal. Maka orang yang punya tadabbur yang tam, maka dia pasti beramal. Jika Allah yang menampakkan pada kalian ayat-ayat ini dan Allah turunkan lakum untuk kalian minat sama, sama di sini maknanya sahab. Allah turunkan dari mendung rizqan, rizqan di sini maknanya mataran air hujan. Dan Allah turunkan untuk kalian dari mendung rizqan air hujan. Bama yang tanda kau hilang menjadi dan tidak ada yang mengambil pelajaran dari orang-orang yang mau kembali. Tafsir terdekat sebagai pemberitahuan, berdekat dan sebagai peringatan untuk semua hamba yang munis yang kembali kepada Allah. Oleh karena itu para ulama mengatakan tentang firman Allah, saya zakar mayaksha, maknanya adalah saya ta'idu bil Qur'an man yasallah, akan mengambil pelajaran dengan Qur'an siapa saja orang yang merasa takut kepada Allah. Sedangkan makna ayat wama yatadzakkaru illa man yunib, maknanya adalah inna man yata'id hanyalah yang mengambil pelajaran orang-orang yang mau kembali kepada Allah. Walau kenali dikarenakan tadzakkur yang sempurna mengharuskan beramal dengan apa yang ditadzakkurkan. Maka jika orang itu tadzakkar, tadzakkar itu hubungannya dengan zakir, zakir tadzakkar, diberi, dibuat ingat. Tadzakkar dan dia ingat, zakir dan dibuat ingat, diberitahu agar ingat. Tadzakkar maka dia menjadi ingat. Fa'in tadzakkar maka jika dia telah benar-benar ingat dengan sesuatu yang dia sukai maka dia akan mencarinya. Jika dia telah ingat kalau ini berbahaya maka dia pun akan lari menjauhinya. Sama saja bagaimana firman Allah, sama saja bagi orang-orang kafir, apakah engkau takut-takuti, apakah tidak engkau takut-takuti, maka tidak akan beriman. Dan kalau tidak berfirman, inama tumdirnya, engkau hanyalah menakut-nakuti, manita berarti kau orang yang mengikuti peringatan, orang yang mengikuti Quran, wakasi Rahman bil-Ghaib, dan merasa takut kepada Allah Ar-Rahman, bilkhair padahal dia tidak melihat Allah. Kenapa tidak? Maka Allah Subhanahu wa taala meniadakan peringatan al-ghaib.